Wahyu pasal hiana kresie natel gue, neke dududu ke kolnye. Hial mahat kuit ma bietik tuh atas ike keralaki. Odeg yo ata sorry alas desike imdirti namu ata ke kahake. Desike yo katos hial mahat kuit ma bietik yo setias ike keralaki. Ma hial mahat desike sor-soru ke hean. Ode usuke katu ke it. Ode ti sor-soru desikre ito it neke xulwa sul-sul raja nare. Ode ti usuke katu desikre ito it neke ergesiani reti. Ma ania rakes desikre kikana khulaso gue. Heal kuatos neke tenan ke kola harimau ke tenan ke. Ode luau nare kola beruang ke luau nare. Lala nunuke kola singa ke nunuke. Lema de soria las desike yala malgiau ke. Tiap aluena ika raja ma ihare tatike. Mayal ti heal mahat des. Ode heal mahat desike usuke katuke itakim nuo lanak sialik. Ma nua desike nen mak tiap ahunwai. Keskede nua lan desike kmiasa neras mait bo. Malemak tiaba hunwa heal mahat des. Tela neke kyurmia iribun mamintinus kek temner heranak sialik. Tira tosak tela des. Denger toha heal mahat des. Nemadek tela desike kyurmia irdesikremu muneke rowo dersakitul ti sorialas des. Kali sorialas desike ine inaluasi haret ke ti heal mahat des. Mane malgia kau ini. Odir desi kremu menero war sakit lti heal mahat des jakun. Marta nuk marbohe heal neke imrebat. Ode lema irgei tayala yali elik. Lema de heal mahat desi ke itun bak-bak ma bitil tenan ke matat. Ode ikan ak hula sogwe. Ode hul ke he anata kresie narune. Yare tatilas merke kahane. Ode he al mahat desike ikan ak hula sogwe anike. Ode ikan ak wen hula sogwe mintike. Ode ikan ak irmia minti wen srairas kedakun. Ode hula sogwe liura he al mahat desike mas yorwa irmia toha kare. Mayala yal sir. Ode heal mahat desike yalwasi haret kema hiareta iriremu mutinus kektebne. Neke iriremu mu manusia klola naremu mu. Ode iriremu mu maminti negara naremu mu. Ode iriremu mu maminti bangsa naremu mu. Ode iriremu mu manal telsal nosalik nekremu mu dakun. Mayir mia mintinus kektebne mu mune heal mahat desike hiareta sir. Makyur mia iribun mamorif tilas merke kaha neke roti heal mahat des. Neke iria hula sowele mai kesiani tareti kitab mor miorif kene. Tigyo atlen laia lalai tolas merke kaha ne. Kitab mor miorif neke domba ke anana rata bahun wai newasi. Ema den je esei desike ikamolu. Desike otiomolu. Kali hula sogwe tienuk makte ide. Ma irian ara luksire ise met-met ke kralake ne. Musti mor luksire ise met-met ke kralake. Ode iria hula sogwe tienuk ma nara tabahun wasir ne. Musti mor tabahun wasir. Den je kol nyek tela desikek diti. Desike mo irmia toha kare musti mo tane titalitri ala takrala nare. Tigiwat masun desikre kiditi maitnye, odet tohak tihula sowe miesat po. Heal mahat kweit huruk, mabietik toha lasmir ke kralake. Ode katos heal mahat kweit huruk, mabietik yos lasmir ke kralake. Heal mahat desike sorsoru ke naru, makola domba kianan ke sorsoru nare. Ode heal desike telake dududuke kola sorialas ke telake. Ema den je heal mahatwa mabetik toha tasike krala desike. Yalwa si haret ke tihe al mahatuanen mubabe tik tohalas mirke krala desi. Mahi alnen mubabe tik desi ke bisa mahi areta kola he al mamuna desi. Mahi areta irmia mintinus kek temne mumu. Mamus timoro tihe al mahat mamuna desi. Neke he ala usuke khatu ke itakim nulan desi. Keske nua desi ke eras de. Ode he al mahat mabe tik toh alas mirke krala desi ke yalak tela masal sialik iare mok sunuk sialik tiri bun keratos. Tela iala nekre, neke itne, aya kio rugios lait ke ilas mirke kahakene. Ode he al mahat mabe tik toh alas mirke krala desi ke yalak tela masal sialik i desi kre, mayal maikak me tayir miamin tilas mirke kahale mamato hak ti Yesus kene, mardakin he al mahat mabetik toha tasi ke krala desh, martohai. Ode ya soirdi bun ke maraka he al mamuna desi ke waltan ke. Kali he al mamuna desi ke gyala ke nua ke lan manen maktia bahunwai, keske de miorif bo. Makte yo he al mahat mabetik toha las mirke krala desi ke, yal memean ke ti he al mahat mamuna desi ke waltan desh, mak yurmia waltan desi ke kitun, mak biohe. Ese desi ke lema biu masyaki tilode yo umayau, musti mor tabahun wai. Ema dehe al mahat mabetik tu halas merke krala desi ke yaso iri remumu. Neke biar ma irkia kanolan, ode irmia nait e israo hahare. Ode iria lema ma nait e israo hahare. Ode iria makak mata o, lema makak mata nekre. Tiabala tare dakun, marak temtemu muneke musti mo ratosa simatuanare, dete lema mo ratosa soutare. Ode heal mahat mabitik tohalas merke krala desike, bueta irirema ketera huel, ode ketera ketanam dakun, kol nyelen la ratosa soutare, dete lema molen la ratosa simatare. Kali nyatos desi ke ralhe al mahat mabetik toha tasi ke krala desi ke ane ke maratosa. Neke ral angka ke na tel mua ratosa ma desi. Lema den jese desi ke hie tel ke. Desi ke mo bisa ma ya ki hie angka detel desi ke kuan ke. Kali angka detel desi ke susu irge itani ma desi. Angka detel desi ke neke. At kwene maksala he an nema kresi nema.